aw la azbahannahu. Tadi perasaan kemanusiaan beliau kesel, kusiksa dia. Lalu ilmu beliau berkata, memang kalau burung disiksa jadi solusi. Kalau memang mengganggu pikiran, mengganggu kinerja, ya bunuh aja sudah. La azbahanna, akan kupotong dia. Tapi tidak sampai dilakukan. Sekarang berbicara keimanan. Keimanan yang sekarang mengantarkan Sulaiman dengan mengatakan, au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kusiksa atau kuhukum mati, atau lebih baik aku biarkan dulu, barangkali dia membawa sesuatu yang aku tidak tahu. Ini bicara wahyu ini. Bimbingan ilahi. Sulaiman menyatakan, jangan terburu-buru menjatuhkan hukuman. Harus melakukan penyidikan, klarifikasi. Apa istilahnya itu? Istilah hukum itu tuh, istilah polisi jaksa itu tuh. Nah, ini juga Nabi Sulaiman begitu. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Atau boleh jadi dia akan membawa sultan. Kalimatnya sultan ini, kekuasaan mubin yang membuktikan kebenarannya. Famakatha ghayra ba'idin faqala ma li la arlu famakatha ghayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bih waji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Ya, ini ayatnya nih. Dari ya ayat 21 kita perhatikan sampai ayat 24 lah. La'u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la'azbahannahu aw la'yatiyanni bisultanin mubin. Akan kusiksa dia dengan siksaan yang sangat berat, atau aku potong sajalah, bunuh, aw la'yatiyanni bisultanin mubin. Atau dia akan membawa sultan. Sultan itu kekuasaan yang jelas, yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Famakatha ghayra ba'idin. Maka burung tersebut tidak lama berada di dekat Sulaiman. Faqala, lalu burung berkata, ahattu bima lam tuhit bi. Sebelum Nabi Sulaiman bertanya, burung sudah langsung menyampaikan berita. Apa beritanya? Maaf ya Man, aku lama enggak ketemu engkau nih. Aku enggak berada di depanmu. Aku sebetulnya telah melakukan survei. Bukan survei pemilu ini ya. Ahattu bima lam tuhit bih. Aku keliling ke negeri luar. Dan sampai aku mendapatkan sesuatu yang akan aku berikan padamu, dan engkau enggak tahu sama sekali. Kalimatnya, ahattu, aku menguasai, aku meliput. Ini pakai meliput bahasanya nih. Kayak wartawan aja. Bima lam tuhit bih, yang sama sekali engkau enggak tahu. Sulaiman sebagai raja yang paling tahu di dunia pada waktu itu tentang sekian banyak hal yang orang lain tidak tahu. Raja yang paling kaya, yang pada waktu itu tidak ada yang dapat menandinginya. Jangankan menandingi, mendekatinya pun tidak ada. Dan paling tinggi kekuasaannya, karena beliau sebagai raja, nabi dan sekaligus sebagai raja. Tetapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibuktikan Sehebat bagaimanapun manusia, pasti ada kekurangannya. Dibuktikan oleh Allah kekurangannya enggak tanggung-tanggung. Di bawah burung. Kedudukan Sulaiman di bawah burung piaraannya. Bukan di bawah sekretarisnya atau di bawah ajudannya, bukan, tapi di bawah burungnya. Subhanallah. Kata burung, jituka min Saba'in. Aku baru pulang dari Sabah. Ngapain dari Sabah? Binaba'in yakin, akan kusampaikan kepada engkau berita yang betul-betul dapat dibuktikan kebenarannya. Iya, apa beritanya? Ya, kalau sudah engkau siap untuk mendengarkan aku, engkau siap menjadi mahasiswa aku, silakan duduk yang baik. Nah, akhirnya burung berkata, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai wa laha arsyun 'azim." Aku menemukan seorang perempuan, tamlikuhum, betul-betul berkuasa, wa utiyat min kulli syai, kekayaannya sangat luar biasa, walaha arsyun alim, bukan cuma kekayaan tetapi juga memang kedudukannya sangat-sangat dihormati. Ya emang kenapa? Emang gua pikirin, biarin aja. Kata anak muda EGP. Kata burung, enggak begitu wahai paduka yang mulia Sulaiman. Terus apa maksud kamu cerita ini? Soalnya si perempuan tersebut, wajad tuha aku temukan, wa qaumaha dan rakyatnya, yasjuduna lisyams, mereka sujud ke matahari. Ini burung yang bicara nih. Kalau zaman Nabi Sulaiman sudah dibuktikan, dan Sulaiman yang tahu betul, beliau sebagai seorang rasul, seorang nabi, mendengar burung berbicara begitu lantang menerangkan tentang kondisi di luar negeri yang Nabi Sulaiman sendiri tidak tahu. Mari kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari terkait dengan persiapan kita menghadapi masa-masa depan, yaitu masa-masa menghadap kepada Allah. Apa yang akan kita lakukan manakala kita sudah berada di ruang sidang, tangan kita berbicara, ini bukan tangan burung. Telinga kita berbicara, bukan telinga burung, tapi telinga yang nempel pada diri kita, tangan yang kita bawa kemana-mana berbicara tentang kelakuan kita. Duh, sangat ngeri sekali kalau Allah tidak mencurahkan rahmat ampunan kepada kita. Apa yang mesti kita lakukan manakala sudah dihadapkan kepada ruang sidang yang maha adil, hakim yang maha adil, mahkamah yang maha agung nanti pada hari kiamat. Burung berkata, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun. Nabi Sulaiman dengan hormat mendengarkan uraian dari burung, tidak mengganggu pembicaraan burung, dipersilahkan sampai tuntas dia berbicara. Bahkan bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga Nabi Sulaiman siap mendapatkan instruksi kalau memang burung menyampaikan instruksi kepada Sulaiman. Dan ini ada pada ayat-ayat berikutnya. Ya, insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan. Sekarang tidak terlalu jauh kisah Nabi Sulaiman, karena masih membahas tentang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenikmatan seperti apa? Nikmat iman, nikmat taat, nikmat tunduk, nikmat khusyuk ibadah. Itu kenikmatan yang hakiki yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya di dunia, yang patut kita kejar, kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Adapun harta berlimpah belum tentu membawa kepada keselamatan. Gedung yang megah belum tentu juga membawa kepada kenikmatan ibadah. Banyak sekali orang yang gedungnya megah, hartanya berlimpah, ternyata malah hidupnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu dalam acara pertemuan alumni haji, ada orang yang sakit, cuci darah. Alhamdulillah dia ikut hadir dalam silaturahmi ini. Pas saya ketemu, saya sampaikan kepada beliau, semoga kenikmatan sabar semakin Bapak nikmati, semakin tercurah ke Bapak. Nikmat sabar dan nikmat taat tanpa ada gangguan yang lain. Orang yang sehat, hari ini ibadah atau sore ini ibadah, kemudian beberapa jam berikutnya maksiat. Tapi kalau orang yang sakit seperti Bapak, sudah enggak berpikir lagi ingin maksiat. Karena memang kondisinya juga tidak memungkinkan. Maka yang ada waktu adalah hanya untuk taat. Ini adalah kesayangan Allah. Akhirnya si bapak dan si ibunya, iya Ustaz, iya Ustaz. Cuma begitu akhirnya. Padahal kalau saya ditimpa begitu enggak sanggup juga. Enggak mampu juga. Tapi ya paling tidak memberikan motivasi kepada orang yang sakit agar betul-betul meningkat kesabarannya. Sebab Nabi Ayyub adalah orang yang sangat dicintai Allah. Sakit sampai belasan tahun. Kemudian Nabi Musa orang yang sangat dicintai Allah, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Isa orang yang dicintai Allah, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Demikianlah orang-orang yang dicintai Allah. Bukan berarti kalau orang yang dicintai Allah tenang, enggak ada masalah. Orang yang tidak pernah punya masalah tidak ada hubungan dengan kecintaan atau kebencian Allah. Sebab boleh jadi orang yang tidak pernah punya masalah sama sekali memang bukan tidak punya, tapi tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya karena tidak berpikir. Kenapa tidak berpikir? Karena sudah tidak normal berpikirnya. Iya, di perjalanan ditemukan orang senyum terus. Enggak tahu siapa yang dia lihat senyum terus. Lihat pohon pun senyum. Tentunya orang seperti itu bukan orang yang dicintai Allah. Dan tiada seorang pun dari kita yang menginginkannya menjadi orang seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat bukan dimurkai dan bukan pula orang yang tersesat. Sebahagian ulama tafsir mengartikan al-maghdub adalah Yahudi. Ad-dallin adalah orang Nasrani. Berarti dalam ayat ini manusia cuma tiga golongan. Muslim, Yahudi, Nasrani. Terus ateis masuknya kemana? Komunis masuknya kemana? Buddha, Hindu, Konghucu, Majusi masuknya kemana? Allah menggunakan istilah yang sangat umum supaya memang maknanya sangat luas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sangat luas. Rasul, para nabi, para syuhada, salihin yang taat kepada dan rasulnya. Tidak disebut golongan dari mana. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Yang dimurkai itu siapa? Secara umum manusia ini terbagi tiga memang. Yang menerima aturan Allah, yang menolak aturan Allah, dan yang mencari aturan lain dan tidak menerima aturan Allah. Tidak nolak tapi juga tidak nerima. Kalau al-maghdub diterima tapi dibuang, diganti, buat aturan sendiri, inilah al-maghdub. Ad-dallin ini ada tapi enggak diperhatikan, enggak dilirik, sehingga mereka tersesat di perjalanan. Itulah ad-dallin. Nah tentu kalau di diartikan secara umum, oh banyak yang begitu di kalangan kaum muslimin sendiri. Cuma tidak secara keseluruhan. Sudah tahu ada aturan Allah, tapi ditolak. Saya mau sholat, saya mau saum, saya mau zakat, tapi masalah ini saya enggak mau. Dalam hal ini terancam sebagai kedudukan al-maghdub. Ada lagi, saya enggak mau baca Quran. Cukup saja saya yakin Quran itu benar, tapi enggak mau baca. Akhirnya dia bikin aturan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari, adh-dhalin itu. Jadi kalimat al-maghdub adh-dhalin dibaca oleh kaum muslimin petunjuk buat umat Islam. Kalimat ini adalah kalau orang Yahudi mana pernah dengar, apalagi membaca, apalagi mentadabburi, enggak pernah mereka. Jadi kalimat wailul maghdubi alaihim waladhdallin itu kan ditujukan kepada kita semuanya supaya kita tidak terkena sifat-sifat al-maghdub dan supaya kita bebas dari sifat-sifat adh-dhallin. Nah, setelahnya seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Allah berfirman, hadza li'amdi wa li'amdi ma sa'al, ini adalah untuk hamba-Ku, bagi hamba-Ku apapun Kami sediakan. Jadi surat Al-Fatihah kalau boleh kita kaji tafsirannya secara global, nah bisa kita bagi menjadi 3 bagian lah gitu ya. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua adalah komunikasi antara Allah dengan hamba. Dan ketiga adalah kabar gembira buat kaum mukminin dan juga merupakan peringatan buat mereka agar agar senantiasa waspada dan hati-hati dalam menempuh perjalanan ini. Baik, kita masuk ke dalam surat Al-Baqarah. Ini namanya juga ngulang ya, tapi bukan ulangan dinilai ini. Kita ngulang kajian surat Al-Baqarah 5 ayat pertama nih. Berbicara tentang muttaqin. 5 ayat pertama. Dan kata muttaqin berbentuk kata sifat. Ini sangat penting untuk kita kaji. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kitab tidak mengandung keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang memiliki sifat muttaqin. Sebelum kita bahas, kita loncat dulu ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim syawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat berikutnya berbicara tentang orang kafir. Namun kata kafir dengan menggunakan kata kerja. Ya. Takwa dengan kata sifat, kafir dengan kata kerja. Ada perbedaan, iya. Seseorang tidak mungkin bisa dikatakan takwa begitu saja, tapi harus betul-betul ketakwaan sudah melekat pada dirinya dimanapun dia berada. Baru dikatakan muttaqin, dan itulah yang akan meraih kedudukan ulaika humul muflihun. Untuk kafir tidak mesti selalu kafirnya. Lagi tidur dia enggak kafir ya. Lagi makan enggak kafir, lagi main bola enggak kafir. Lagi ngobrol enggak kafir. Tetapi dia pernah menyatakan Islam enggak benar, Quran bohong, Tuhan ada selain Allah, itu adalah kafir. Tidak selamanya, itu satu perbuatan itu. Kufur itu perbuatan. Dan kalau orang sudah nolak ajaran Allah, itu kafaru. Tidak perlu kita mencari-cari tanda-tanda yang lainnya lagi. Nah, sedangkan tidak termasuk muttaqin, tidak juga termasuk kafaru. Nah, dari ayat 8 sampai ayat 20. 13 ayat ini berbicara tentang orang-orang yang memang namanya susah diketahui. Munafik kan susah diketahui.